Para pendengar di rumah, selamat berjumpa. Bersama kami, inilah dua pelawak kaliber nasional. Mas Gepeng dari Sri Mulat dan Mang Ibing dari The Kabayans. Baiklah, kali ini kami akan ketengahkan Mas Gepeng. Halo Mas Gepeng. Halo. Aduh, kok cakep amat sih? Mau kemana kok cakep banget? Enggak, biasa begini. Ngomong-ngomong ya, nih saya nih banyak sekali yang menanyakan ya. Kok katanya Mas Gepeng tuh namanya kok komersil gitu deh? Enggak, memang dari lahir udah nama itu sih. Loh, ya tapi kan pengen tahu ceritanya gimana sih kok jadi namanya Gepeng? Apa emang waktu lahir langsung diinjek-injek gitu gimana gitu? Enggak, memang dari lahir udah Gepeng, soalnya gimana kita baru waktu itu kita lahir kan di desa. Terus? Jauh sama dokter. Nah terus? Jadi di lahir desa. Pocot sendiri gitu? Enggak, maksudnya di desa itu kan dukun istilahnya. Dukun bayi itu kalau di desa. Dukunnya udah tua. Matanya ini nggak begitu terang kali ya. Begitu kita lahir udah tahu kalau kita mau lahir. Dia udah punya perasaan gitu ya. Aku lahir begitu lahir. Kok medak gitu? Dukunnya nggak tahu. Dukunnya nggak tahu. Nggak tahu. Kita udah dikeluar. Udah keluar dari itu dunia itu kecil. Dunia kecil. Dunia besar. Dia nggak tahu kalau saya udah di luar tuh nggak tahu. Terus? Saking ini dukunnya kan nggak tahu kan. Ya mana? Perut udah kempes, kok anaknya nggak kelihatan, dukunnya udah tua, kita nunggu sama duduk, nggak taunya duduk itu di pas persis di muka saya, dukunnya itu, terus pelenet gitu. Lalu apa yang dipelenet? Nggak saya, muka saya, duduk tenang aja dia, tapi saya terasa juga tuh, ini siapa yang duduk di muka saya gitu? Tapi yang bayi ya nggak kelihatan ya? Saya tahu, ini kalau dirasain lewat hidung, ini mesti bah dukun cara gitu. Oh ini Mbak Dukun gitu, terus Mbak Dukun, nah, ini bayi gitu. Bayi ya, udah keluar bayinya. Besok kalau besar namain aja Gepeng gitu, sampai sekarang. Nah terus, tapi sama orang tua tuh Gepeng itu memang paraban, tapi itu tentunya ada nama yang asli gitu, mesti kan. Ada. Jadi nama aslinya gitu Mas Gepeng itu siapa? Nama saya mah ini, Aris. Okay. Aris? Aris Freddy. Waduh, Freddy-nya dari mana tuh dapatnya? Ibu saya Aceh. Terus Bapak? Jawa. Jawa. Aceh bukan dari Aceh sana bukan. Aceh dari mana? Ibu saya itu dulu jualan rambutan. Rambutan Aceh? Iya. Kecelupnya kesebutnya itu ibu saya itu Bu Aceh gitu. Tapi ngomong-ngomong tuh mestinya di desa kan ada namanya Mas Gepeng ya, desa apa gitu loh. Ada. Iya, desa apa gitu namanya desanya Mas Gepeng tuh? Di Muntilan. Muntilan Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Jogja. Jogja. Nah, ngomong-ngomong Mas Gepeng setelah lahir procot gitu ya. Terus Mbah Dukun ini udah bersihin bayinya, terus pulang. Iya pulang. Nah terus setelah itu kan ibunya Mas Gepeng kan namanya Dandani gitu ya. Kita mau lahir aja itu, wah Mbah Dukun suka sekali kita cari dukun. Loh kenapa? Pas kita udah sampai 9 bulan 10 hari kan. Iya. Kan seharusnya kita udah keluar dari itu, dari kandungan ibu. Gak taunya cari Mbah Dukun suka. Loh kenapa suka? Lebih dari 9 bulan 10 hari tuh. Mbak Dukun baru bunting sendiri. Nah, Mbak Dukunnya bunting sendiri. Habis ngelahirin baru kita itu mengerjain ke saya. Gitu. Jadi bareng ya? Bareng ya. Mbak Dukun udah tua bunting ya. Kasihan. Nah, terus setelah itu ya Mas Gepeng, kita namanya Mas Gepeng udah diberesin gitu. Nah, terus yang gendong pertama kali itu siapa? Cewek. Cewek. Cakep enggak? Cakep. Nah, terus ceweknya juga. Tapi Mas Gepeng bisa lihat tuh. Bayi kok bisa lihat? Ya, bisa aja, udah punya mata, tapi ngomongnya nggak berani. Nggak berani ngomong. Iya, kita bayi. Terus? Nggak tahu, itu di apa rumah sakit, rumah makan. Rumah sakit. Rumah sakit, iya. Bukan di rumah. Habis dirawat sama dukun, bawa ke rumah sakit. Iya. Iya. Habis itu dirawat sama juru rawatnya, cakep, montok. Nah terus, melirik? Nggak apa-apa kan, bebas bayi. Kita tahu itu. Nah terus yang namanya perawatnya juga merasa dilirik sama bayi gimana? Enggak pak, dia enggak tahu. Enggak tahu. Dia terus main gendong aja sama saya. Kita dibopong begini, iya. Kesempatan. Bayinya cerita ya. Enggak gitu, sikut usaha. Nah, baiklah, kita hentikan sejenak obrolan dengan Mas Gepeng dari Sri Mulat. Dan baiklah kita dengarkan persembahan lagunya. Tentunya Anda ingin mendengarkan lagunya dari Mas Gepeng dan Kang Iping. Iya. Thank you. sopan, jangan enak sendiri. Sahabat sobon di jalanan mencari pujian orang, mondar mandir tak karuan, tak ingat waktu berjalan. Hei jangan begitu, sekarang bukan zamannya. Hari ini, Akang dari mana aja kok? Dari belakang ke muka. Dari belakang ke muka, enggak saya nanya. Tadi tuh ya Mas Gepeng sama Akang udah nyanyi kan? Iya, udah nyanyi bareng-bareng. Tapi terus Akang ngilang, saya cari-cari kemana Akang? Ya, biasalah, maklum. Sambil nyanyi kita, sambil urusan politik. Jadi ke belakang dulu. Kang, ngomong-ngomong ya nih Kang ya. Saya pengen tahu nih Akang, soalnya dari tadi saya bengong aja lihat Akang tuh nyanyi ya. Saya pikir Akang ini gak bisa nyanyi, tapi kok bisa nyanyi juga? Iya, kali heran, aja, kali aja Akang tuh punya guru, Kari. Sebenarnya gak ada, kalau guru itu gak ada. Sebenarnya kalau saya menyanyi ini, ya karena kebetulan. Kebetulan gimana jadi? Kebetulan punya suara, kalau bisu mah gak akan nyanyi. Tapi gimana janjian sama Mas Gepeng tuh bisa nyanyi berdua? Kali aja janjiannya di mana gitu, kok jadi terus nyanyi berdua gitu? Iya, itu hanya kebetulan aja, gak janji juga. Saya cari-cari kesana kemari, kemudian mau cari ke Jakarta ini datang, dan saya mau pikir-pikir, saya punya nazar gitu ya, kaulan, saya mau nyanyi, sama orang yang pertama kali saya temui yang gepeng. Mm. Kebetulan saya ketemu makhluk itu ya. Sudahlah nyanyi nekat. Nekat. Bagus enggak pokoknya nanti berdua ya enggak? Iya. Tapi katanya bagus tukang latihannya. Memang lama. Bagus itu hebat. Heeh. Berapa lama tuh latihannya tuh? Ah, enggak lama. Paling juga sekitar ya gitulah. 75 tahun. Kalau gitu sekarang udah kakek-kakek dong ya. Iya, kakek-kakek. Kalau dibandingkan dengan umur Gunung Galunggung masih muda. Ini Yeti ini mau tanya ya Kang ya. Setiap Akang nih tampil di pentas ya, saya sering lihat Akang nih tampil di pentas pakai sarung, terus pakai kopiah gitu ya. Nah, ini mesti ada rahasianya, apa itu sarungnya tuh sarung wasiat atau memang Akang nutupi sesuatu nih di pundak dan di kopiahnya tuh kali aja ada pipak gitu ya? Ah, bukan gitu. Pertama saya pakai kopiah itu paling tidak mendorong atau menolong pabrik kopiah supaya maju. Yang kedua, kalau pakai sarung atau itu sebenarnya nggak pakai sarung pun nggak apa-apa, cuman ya sebabnya nggak enak juga lah kalau pakai kopiah kemudian nggak pakai sarung ya. Ya nah, begitulah. Tapi itu sarungnya kali punya cerita tersendiri mengenai sarung wasiat kali Kang? Ah, itu sih nggak ada wasiatnya, cuman itu sarung kenang-kenangan aja itu. Kenang-kenangan dari pacar? Iya, dari pacar lah, dari pacar yang sudah punya anak dari saya sekarang. Nah, ngomong-ngomong ya Kang ya, tadi udah cerita mengenai apa ya tadi, sarung ya Kang ya. Iya, sarung. Nah sekarang cerita lagi tentang hal yang mungkin Akang selama seumur hidup ya punya kenangan tersendiri. Gak tahu tuh kenangannya manis kayak yang gak enak kayak pokoknya mungkin Akang punya cerita deh gitu, cerita yang berkesan dalam kehidupan. Itu sebenarnya seluruh dalam kehidupan saya ini semuanya juga berkesan. Cuman yang paling berkesan itu dalam soal bidang saya itu melawak. Nah ya, itu nih Kang, soalnya ya dulu kan Akang kayak kita-kita nih, sekarang nih kalau dicari nih susah amat. Nah loh, jangankan orang lain, saya sendiri nyari saya sulit. Nah sekarang cerita dong Kang, coba gimana permulaannya. Ini pernah saya pengalaman yang paling berkesan. Saya ceritanya nih di kota Bandung nih, di kota saya yang 99,9% penduduknya berbahasa Sunda. Nah saya dipanggil melawak di satu tempat kantor gede gitu, perpisahan. Melawak karena saya pikir ini kantornya, kantor di daerah saya, daerah bahasa Sunda. Saya pakai melawak bahasa Sunda. Bahasa Sunda, ya. Semenit, dua menit saya muncul pakai bahasa Sunda, orang pada diam, gak ketawa. Wah, keringat dingin udah mulai keluar. Lima menit saya tembak juga pakai bahasa Sunda, gak ketawa. Gak ngerti ya. Tapi setelah satu jam berusaha penuh, ya akhirnya terima kasih juga ya. Ternyata belum ketawa juga. Nah, baru akhirnya saya tahu bahwa memang 100% yang hadir itu orang dari daerahnya Mas Gepeng. Dari orang Jawa, Jawa semua yang tidak mengerti bahasa Sunda. Jadi dipikir-pikir, saya melawak pakai bahasa Sunda di depan orang Jawa sama aja dengan bebek melawak di depan ayam. Jadi masing-masing yang melawak-melawak, yang mendengar-mendengar. Tapi mungkin juga Kang, kenangan itu merupakan kenangan yang berkesan, tapi mungkin juga ada kenangan yang nyenengin gitu deh Kang. Oh, kalau yang nyenengin sih banyak. Kayak kalau saya belanja, wah itu enak. Saya pernah belanja ke satu toko gitu ya. Kemudian ditanya, "Eh, ini yang suka di TV ya?" Saya bilang, "Iya." Nah, ngobrol-ngobrol sama yang punya toko. Akhirnya barang yang tadinya 7.500 setelah tahu saya kan jadi 20.000 gitu. Terima kasih. Langsung naiknya tinggi ya. Langsung naiknya tinggi. Nah, saya juga gengsi, saya bayar aja 50. Iya. 50 perak. Nah, Kang gini ya. Sekarang gimana kalau Akang nih nyanyi lagi, tadi udah berdua ya. Rasanya pengen juga denger suaranya Akang sendirian. Oh, kalau tadi meduet, maunya solo. Solo. Boleh, solo boleh, Jogja boleh, Magelang boleh lah. Nah sekarang Akang nyanyi ya. Iya, come on baby. Pernah terjadi, ku pacaran dengan dia. sambil ngomong yuwa kejar. 2 tahun yang lalu pernah terjadi, aku pacaran dengan gadis Australia. Dia bilang padaku, darling I love you. Aku jawab itu memang good morning. Joget ya, sampai lupa mertua lewat kali ya. Iya, aduh, sampai lupa. Ini kan, kalau enaknya gimana sih jadi pelawak tuh? Enak gak? Rasanya saya tuh pengen jadi enak, pelawak. Enak jadi pelawak itu, bisa bayangin aja. Orang lain 1 bulan ya, di kantor capek. Kita 15 menit. Lunas tuh gaji 1 bulan sama 15 menit. Wah, hebat. Tapi kalau misalnya kantor sih kan tiap bulan terima duit. Pada satu hari, akan betulnya lunas, jadi nggak lunas. Iya, hanya sulitnya kalau kantor kan enaknya ada pensiun. Nah, kita nanti kalau udah tua mau ngantri di kantor mana kalau jadi pelawak. Tapi ada, siapa tahu ada departemen pelawak. Siapa tahu, mudah-mudahan ke depan ada. Nih Kang, sekarang nyanyi lagi deh, satu lagi. Kelihatannya dari tadi ngobrol terus capek juga ya. Capek juga, daripada ngobrol kan lebih baik nyanyi. Mari, saya juga mau nyemanyi udah lama. Tapi gini Kang, kalau mau nyanyi supaya yang lain juga ikut joget, sekarang pasang kuda-kuda dulu. Oke lah, mau kuda-kuda, mau kerbau-kerbau juga. Oke, tarik. Oke lah. Aduh, minta ampun. cinta kamu. Mana mungkin aku pacaran, kantong kosong badan kerempeng. Aku ingat pesan bapakmu yang jadi jagoan kampung. Bila ku menyakitimu, kaki tanganku akan dipatung. Aduh-aduh minta ampun, ku bersumpah di samber kutil. Percayalah pada kaki ding, biar jel tapi enggak sinting. Aduh-aduh minta ampun, usik minta ampun satu. Nah sekarang baiklah kita akan kembali ngobrol dengan Mas Kepeng yang dari tadi kok kelihatannya ngelamun aja. Mungkin ada yang dipikirin ya? Enggak, biasa saya. Masa, tapi kok biasanya senyum kok kalau saya ketemu masih senyum terus kok sekarang kok. Enggak, itu pas ini sih giginya sakit. Loh, kok giginya sakit? Nah, untuk mingkem enggak bisa. Oh, jadi merenggut aja ya? Duh, kasihan sekali. Tapi gini ya Mas Kepeng ya, saya mau tanya nih ya. Tentunya Mas Kepeng mempunyai cita-cita untuk hari tua. Nah, ada hari tua itu ada. Tapi mungkin begini ya, kalau cita-cita saya itu memang dari kecil sampai nanti yang kita harapkan itu memang ya lewat lawak lah. Lawak itu gak ada pensiunnya. Gak terbatas umur. Saya punya teman yang udah 70 ke atas itu. Malah justru saya pernah dipesan sama-sama pelawak itu. Dia pesan begini, Kepeng, nanti kalau jadi pelawak itu mungkin lucunya itu nanti kalau udah tua. Loh kenapa? Kalau masih muda mah ini, pakai rias, pakai make up, dibikin yang lucu itu kan. Iya. Nah, biar nanti penampilannya lucu. Lain lagi kalau udah tua. Udah tua orang, udah tua itu gak usah make up udah. Asli ya? Aja keluar aja kelihatan udah kerempot semua itu. Nah, Mas Kepeng, dalam penampilan Mas Kepeng ya, selalu saya lihat tuh ada seperti kumis atau bukan kumis tuh yang di... Kas, di sudut bibir ya. Nah, itu... Itu Mas Kepeng memang sengaja dibikin? Dibikin dong. Apa memang nempel sendiri gitu? Enggak, dari mana nempelnya? Enggak, kita bikin. Dan gimana Mas Kepeng?